الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد pada pembahasan yang terakhir dari kitabul munakhalah an-nuniyah kita telah sampai pada pembahasan hukum pakaian kemasyhuran dari kitabul libas dan telah kita jelaskan bahwa pakaian kemasyhuran adalah pakaian yang apabila seorang memakainya di suatu daerah, maka mereka memandangnya aneh. Pandangan manusia tertuju kepadanya. Apakah pakaian tersebut termasuk dari kalangan pakaian yang mahal ataukah pakaian yang rendahan? Dan telah kita sebutkan dalam hal ini bahwa asal hukum seorang muslim adalah memakai pakaian yang masyhur di daerahnya, tidak menyelisihi apa yang mereka pakai, kecuali apabila kaumnya tersebut memakai satu jenis pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya at-tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir, sehingga dalam hal ini harus menyelisihi pakaian yang biasa dipakai oleh kaumnya. Demikian pula seorang yang termasuk diharamkan memakai pakaian kemasyhuran apabila dia menghendaki dengan memakai pakaian tersebut dalam langkah untuk menyelisihi kaumnya untuk mendapatkan suatu pujian dan yang semisalnya, sehingga ini termasuk dalam babur riya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Lalu berkata beliau hafizahullahu taala, wa amma tashabbuhu an-niswan birrijal warrijal binnisa, adapun diharamkannya para wanita memakai pakaian yang mirip, yang menyerupai laki-laki, demikian pula sebaliknya, laki-laki menggunakan pakaian wanita. Falima thabata fi sunani Abi Dawud an Abi Hurairah. Hal ini berdasarkan yang sahih dari Sunan Abi Dawud dari Abu Hurairah. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la'anallahu ar-rajul yalbasu libsal mar'ah wal mar'atu talbasu libsal rajul awal mar'ata talbasu libsal rajul. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita yang memakai pakaian lelaki. Wala a'lamu fi tahrimi hadha khilafan. Lalu kata beliau, saya tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal diharamkannya seorang untuk memakai pakaian dari lawan jenisnya. Dan ini termasuk bala, musibah yang banyak menimpa sebahagian mereka. Bahkan mereka dari kalangan kaum muslimin memakai pakaian yang menyerupai kaum wanita. Walaupun dengan maksud untuk membuat bahan tertawaan. Ya, jadi pelawak dan yang semisalnya. Mereka termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari laknat Allah azza wajal. Demikian pula sebaliknya. Para wanita yang memakai pakaian lelaki. Naam, merupakan bala yang sangat tersebar sekali di kalangan mereka, para wanita, bahkan mereka adalah muslimat. Mereka telah merupakan jenis pakaian yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi mereka. Berupa hijab, menutupi diri mereka. Mereka tinggalkan itu. Lalu kemudian mereka menggantinya dengan sesuatu yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah. Wa amma isbalul izar. Kemudian yang berikutnya, isbalul izar. Menurunkan kain sarung hingga menutupi mata kaki. Kain sarung dan yang semisalnya tentunya, sirwal dan yang lainnya. Faqad thabata fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala. Telah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi." Barang siapa yang menyeret pakaiannya dengan kesombongan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandangnya, tidak memperhatikan dia, dan tidak merahmatinya. Maka hadis ini peringatan bagi mereka yang menyeret pakaiannya, menutupi kedua mata kakinya, dan ini secara mutlak, di dalam sholat ataukah di luar sholat. Ada sebagian dari kalangan kaum muslimin menyangka bahwa larangan ini hanya khusus dilakukan di dalam sholat. Adapun di luar sholat, tidak mengapa, kata mereka. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini secara mutlak. Dan dalam banyak hadis disebutkan secara mutlak tanpa ada qaidus shalah. Tidak dikhususkan dalam permasalahan sholat. Maka keliru sebagian kaum muslimin, bahkan banyak dari kalangan mereka yang menurunkan kainnya di bawah mata kaki dan menutupi mata kakinya. Lalu setelah mereka hendak mengerjakan sholat, barulah mereka angkat. Kalian mengerjakan ketika sholat, ya, adalah perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti larangan tersebut hanya terkhusus pada saat sholat saja. Bahkan ada hadis-hadis yang menyebutkan dalam beberapa kitab sunan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholatnya orang yang musbilul izar. Sholatnya orang yang menurunkan kainnya di bawah mata kaki. Hadis yang menyebutkan tentang sholat ini masih diperselisihkan antara para ulama yang menghasankan hadis tersebut dengan yang melemahkan. Yang zahir dalam sanad riwayat tersebut terjadi kelemahan. Yang sahih, riwayat-riwayat yang menyebutkan secara umum bahwa isbalul izar haram mutlakan. Ya. Ada sebagian pula dari mereka yang menghukumi bahwa kalau seorang menurunkan kainnya di bawah mata kaki, ya, dengan tanpa ada rasa kesombongan, maka demikian ini tidak haram. Hanya makruh saja. Nah, karena dia tidak mengerjakannya karena sombong. Yang pertama kita katakan pada mereka, ittaqillah. Bertakwa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, la tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri-diri kalian. Ya, menyangka bahwa memakai sesuatu bukan karena sombong. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Ya, merasa takut untuk jatuh dalam sifat kesombongan itu lebih utama. Sebagaimana para sahabat khawatirnya mereka ditimpa kemunafikan. Ya, khawatir mereka ditimpa kemunafikan, mengkhawatirkan diri-diri mereka. Oleh karena itu, kita khawatir terhadap diri kita lebih baik daripada merasa aman. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan, iyyaka wa isbalal izar, fa innahu minal makhilah. Hendaklah kalian menjauhi melakukan isbalul izar, menutupi kedua mata kaki kalian. Karena itu termasuk kesombongan. Yang demikian itu termasuk kesombongan. Nah, maka hadis tersebut sangat jelas sekali menyebutkan bahwa dengan diturunkannya sarung tersebut ataukah yang semisalnya hingga menutupi mata kaki, ini menunjukkan kesombongan seseorang. Nah, ya, kecuali apabila dia dalam keadaan jahil, ataukah dia telah berusaha menaikkannya akan tapi selalu melorot, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fil Bukhari an Abi Hurairah qala sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izar finnar. Apa yang ada di bawah dari dua mata kaki dari sarungnya, maka itu dalam neraka. Nah, hadis ini umum, sombong atau tidak sombong. Dan hadis-hadis yang lain yang telah kita sebutkan dahulu dalam Sahih Muslim. Wa ba'du ahli al-ilmi yakhussu hadha at-tahrim biman yaf'aluhu khuyala. Kata beliau, sebahagian dari kalangan para ulama ada yang mengkhususkan pengharaman itu bagi orang yang mengerjakannya karena sombong. Wan nusus, kata beliau, nas-nas yang terdapat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khassatan an-nasul akhir, khususnya nas yang terakhir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah, tadullu ala umumi tahrim, menunjukkan keumuman diharamkannya. Fala yajuzul isbal mutlaqan, maka tidak boleh isbal secara mutlak. Ya, sombong atau tidak sombong, bahkan itu merupakan tanda kesombongan. Naam. Wa ila hadza dhahaba jama'atun min ahli al-'ilm, kaibn al-Arabi, al-Maliki wa ghairihi. Dan ini adalah pendapat segolongan dari para ulama seperti Ibnul Arabi, al-Maliki dan yang lainnya. وقد نقل الشوكاني أن بعض المتأخرين صنف رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقا. Dan Al-Imam Syaukani rahimahullah menyebutkan bahwa ada sebagian dari kalangan orang-orang terbelakang mengarang risalah yang cukup panjang di mana penulis tersebut memastikan diharamkannya isbal secara mutlak. Dan alhamdulillah sekarang pun telah banyak fatwa-fatwa ulama yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, punya fatwa tersendiri tentang permasalahan al-isbal, dan beliau mengharamkan secara mutlak, ya. Dan beliau menyatakan bahwa kalau dia menurunkan kain sarungnya menutupi mata kaki dengan tanpa ada perasaan sombong, maka dia berdosa karena dia telah melakukan perbuatan yang haram. Namun apabila disertai dengan kesombongan, maka dosanya lebih besar lagi. Dosanya lebih besar lagi. Naam. Wa inda Abi Dawud an Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa beliau bersabda, al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamati, bahwa isbal itu dalam tiga hal. Yang pertama pada kain sarungnya. Isbal wadhih pada kain sarung, yaitu apabila menutupi mata kaki. Wal qamis, demikian pula al qamis, ya, juga termasuk isbal. Apabila terlalu panjang kamisnya tersebut hingga menutupi mata kaki. Naam. Atau ini namanya apa, ikhwan? Al-kum namanya. Ya, lengan pakaian terlalu panjang dari biasanya sampai sini misalnya. Ya. Ya, sampai tertutupi seluruh tangan. Nah, panjangnya panjang yang sangat fahish sekali. Kalau sampai di bawah, haram secara mutlak. Sepakat para ulama dalam hal ini. Nah. Wal imamah, demikian pula imamah, sorban. Apabila panjangnya sorban tersebut terlalu panjang hingga sampai di bawah, sepakat para ulama yang demikian termasuk isbal. Ya. Nah. Namun apabila panjang dari biasanya, maka yang demikian pula diingkari oleh para ulama. Ya. Adapun ekor imamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada pundak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa lebih daripada itu tidak diperbolehkan. Naam. Hanya para ulama membenci sesuatu yang terlalu panjang di luar dari kebiasaan. Demikian pula al-khum, kalau terlalu panjang. Ya, para ulama membenci akan hal ini. Naam. Lalu bagaimana kalau melewati ar-rusukh? Pergelangan tangan. Ya. Melewati pergelangan tangan. Apakah melewati pergelangan tangan ini termasuk ke dalam al-isbal atau tidak? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadis Asma bintu Yazid. Beliau mengatakan, kana kummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi, adalah pergelangan, ya, lengannya, lengan pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke pergelangan tangan. Nah. Ya. Sehingga para ulama menjadikan dalil ini bahwa yang sunnah sampai kepada pergelangan. Tapi hadis ini hadis yang dhaif. Ya. Dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Syahr bin Haushab. Syahr bin Haushab yang rajih bahwa dia adalah seorang perawi yang dhaif, dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis tersebut. Sehingga untuk menyatakan lebih daripada pergelangan tangan membutuhkan dalil untuk menyatakan bahwa yang demikian itu termasuk al-isbal. Yang jelas para ulama membenci, ya, panjang yang di luar dari kebiasaan hingga menutupi tangan misalnya. Naam, apabila terlalu panjang para ulama mengharamkan. Wallahu a'lamu bissawab. Wa huwa haditsun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Wal isbalu fil qamis bitulil akmam. Isbal dalam qamis dengan panjangnya lengan. Ya. Naam. Lah kita jelaskan tadi wal imamatu bitatwiliha bisyaklin fahish. Sedangkan sorban yaitu dengan memanjangkan ekornya dengan bentuk yang fahish sekali, terlalu panjang misalnya. Naam. Wallahu a'lam. Wa amma tahrimu suwar fil albisati wa ghairiha. Adapun diharamkannya gambar-gambar baik pada pakaian maupun pada yang lainnya. Ya. Naam. Menggunakan pakaian yang di situ terdapat gambar. Dan yang anehnya sekarang ini orang-orang yang pakaian mereka kebanyakan gambar dari kalangan sebagian mereka yang menisbahkan diri kepada Islam. Ya. Dari kalangan Hamasiyin, orang-orang semangat untuk ya, mengatasnamakan Islam. Akan tapi mereka jahil. Harakiyun. Ketika mereka membanggakan satu tokoh, ya, maka mereka pun ingin menjadikannya sebagai orang yang populer. Saking populernya, pakaiannya pun ya, digambari dengan gambar tokohnya tersebut. Usama bin Laden sedang ramai dibicarakan. Maka mereka menggunakan kaos Usama bin Laden. Mungkin nanti selain Usama, ada tokoh lagi yang baru. Ya. Jin misalnya. Naam. Ya. Ditokohkan. Wah, pakaian juga. Ditaruh gambar. Jin. Mungkin nanti ada lagi tokoh yang baru. Entah itu Arifin Ilhab, wala yang lainnya. Naam. Yang ditokohkan. Naam. Tentunya mereka di samping bisnis. Dan juga ingin mempopulerkan tokohnya tersebut. Namun, mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Falima fi sahih Muslim an Abdullah bin Mas'ud. Berdasarkan yang sahih dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna ashaddan nasi adaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat mereka orang-orang yang menggambar-gambar. Ya, melukis-lukis. Menggambar makhluk hidup. Termasuk dalam hal ini adalah fotografi. Wa naqala an-Nawawi al-Imam an-Nawawi menukilkan anna tahrima suwar huwa madhhab jamaahir ahli al-'ilm min as-sahabati wat tabi'in. Al-Imam an-Nawawi menukilkan bahwa diharamkannya gambar-gambar dan di sini tidak ada perbedaan antara gambar yang memiliki bayangan atau tidak. Patung ataukah gambar? Lukisan. Ini adalah madhab mayoritas dari para ulama, dari kalangan para sahabah, dan para tabi'in. Wa amma khatamul hadidi wa zahab. Adapun, cincin, hukum memakai cincin, besi, dan cincin emas. Fal ahadithu kathirah. Maka hadith-hadith dalam hal ini banyak. Minha hadithu Abdullah ibn Amr. Fi musnad Ahmad wa ghairi. Di antaranya hadis Abdullah bin Amr dalam musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Naha an khatamiz zahab wa an khatamil hadid. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakai cincin emas dan memakai cincin besi. Tentunya untuk laki-laki. Ya. Tidak diperbolehkan secara mutlak untuk memakai cincin emas. Demikian pula cincin besi yang boleh dari fiddah, dari perak. Naam. Dan ini secara umum siapapun orangnya tidak ada rukhsah dalam hal ini. Ada suatu kebiasaan dan itu kebiasaan orang-orang kafir. Ya, acara ad-dablah dalam perkawinan, namanya apa itu ikhwan? pemasangan apa cincin. Apa itu namanya? Hah? Upacara apa itu? Hah? Hah? Tukar cincin. Mungkin bahasa Arabnya dablah. Ini juga termasuk tasyabbuh bil kufar dan itu adalah perbuatan yang diharamkan. Naam. Wa nahyu an khatamiz zahabi lir rijal duna nisa. Larangan cincin dari emas adalah untuk laki-laki, bukan untuk para wanita. Alaihi ammatu ahli al-ilm, ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Wa amma khatamul hadid fanuqila tahrimuhu an jamharatin min ahli al-ilm. Adapun cincin besi, maka dinukilkan pengharamannya dari jumhur mayoritas para ulama. Kal imami Ahmad wa jamaatin dan segolongan dari Malikiyah dan Al-Hanafiyah. Wallahul muwaffiq. Yang zahir di sini dari perkataan beliau bahwa yang diperbolehkan bagi wanita adalah cincin emas. Yang dilarang bagi laki-laki adalah cincin emas. Adapun cincin besi yang zahir, beliau memisahkan hukumnya. Bahwa cincin besi yang dinukilkan adalah pengharamannya. Baik bagi laki-laki maupun wanita. Wallahu a'lamu bissawab. Tayyib, dengan demikian ya kawan, kita selesaikan kitabul libas dan insyaallah ta'ala yang berikutnya kita masuk ke kitab an-nikah. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika. Tafaddalu hafizakumullah.